Iya. Kemudian kata beliau, warubu wahdahu au manis min arba'ah. Ya, kemudian itu asal yang ketiga sekarang. Ini asal yang ketiga. Jadi asal pertama dua, asal kedua berapa? Tiga. Asal yang ketiga, empat. Empat ini kalau ada pembagiannya seperempat, atau dia pembagiannya berapa? Seperdua. Jadi kalau ada yang seperempat dan seperdua, maka di sini bisa dihitung dari masalah berapa? Hah? Dari masalah empat. Iya. Saya beri contoh misalnya. Iya. Suami seorang meninggal. Iya. Dia tinggalkan suami dan anak laki-laki. Suami dapat berapa? Seperempat. Anak laki-laki? Dapat lebihnya. Jelas ya? Ya kalau ada seperempat saja, ya ada tiga perempat ya lebihnya. Yang seperempat, begitu sudah ada seperempat, maka sudah dihitung masalah dari empat. Masalah dihitung dari empat. Demikian. Ya kalau misalnya ada istri. Ada istri dan ada apa namanya? Saudara perempuan yang seayah dan seibu. Dan ada paman dari pihak ayah. Am. Maka ini masalah bisa dihitung dari berapa? Dari empat juga. Ya, karena si istri seperempat, kemudian saudara perempuan seayah seibu dapat berapa? Seperdua dan lebihnya paman. Jelas ya? Jadi semuanya bisa dihitung dari asal seperempat. Jadi yang penting ada seperempat di situ, atau ada seperempat dan seperdua, maka diambil dari asal berapa? Asal empat. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wasumun wahdahu au ma'annis samaya. Atau seperdelapan sendiri, ya, atau dia bersama seperdua, bisa dihitung dari apa? Dari delapan. Nah, kalau ada seorang suami meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki, maka ini masalahnya dari berapa? Dari delapan langsung. Sebab suami dapat, si istri dapat berapa? Seperdelapan, dan sisanya tujuh per delapan adalah untuk siapa? Untuk anak. Jadi masalah dihitung dari delapan. Si ibu satu, si anak tujuh. Iya. Baik. Contoh misalnya, seorang meninggal, dia tinggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, seorang paman. Seorang istri, anak perempuan, dan seorang paman. Ibu dapat berapa? Seperdelapan. Anak perempuan? Seperdua. Paman? Paman lebihnya. Ya, sepanjang paman dapat lebihnya, sudah yang dihitung seperdua dan apa? Seperdelapan. Maka ini dihitung di akar, di pokok perhitungan berapa? Delapan. Baik. Dan ini delapan ya. Ini semuanya sudah empat. Jadi dua, tiga, empat, dan berapa? Dan delapan. Iya. Kata beliau, fahadihil arba'ah la awla fiha. Empat ini tidak ada awlnya. Ya, maksudnya tidak ada awlnya apa? Jadi kalau dibagi, terjadi pembagian, itu pasti cukup pembagiannya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa idza kana ma'annis thulutsun aw thulutsani aw sudusun fa hiya min sittah. Ini tentang pokok perhitungan enam. Ya. Jadi kalau ada bersama setengah. Ya. Dan ada sepertiga, dua per tiga, dan seper enam. Maka ini dihitung dari akar perhitungan berapa? Enam langsung. Ya, sebab dua tidak bertentangan dengan enam. Dan tiga tidak bertentangan dengan apa? Enam. Ini cocok. Diambil langsung dari enam.

Fama angkadatil amalu illa lisabiri, dan tidaklah cita-cita itu bisa tunduk, bisa tertunduk dan apa ini? Dan berhasil illa lisabiri, kecuali harus orang ini sabar. Kalau enggak sabar ya enggak bisa, ikhwan. Belajar nahwu. Iki jarene teman-teman itu sulit tipol. Ah ini butuh kesabaran. Kalau enggak sabar enggak bakal bisa. Gitu loh. Paham ini insyaallah. Lana mati pengin beli sepeda motor lan masyaallah melarat tipol tapi sabar dapat juga ya. Dapat juga ya kan gitu loh. Ini maksudnya. Jelas insyaallah nih. Ya penasaran ya? Jelas sampai sini, enggak ada yang paham. Ada yang belum paham. Asar, paham, asar.